بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوان، mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang khiyar, yaitu hak pilih di dalam jual beli antara melanjutkan atau tidak jual belinya. Dan sudah kita sebutkan tentang khiyar majlis, yaitu khiyar yang terjadi di dalam satu majlis. Apabila telah keluar dari majlis tersebut, maka selesailah khiyarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah khiyaru syart, khiyar dengan adanya persyaratan yang disyaratkan di antara penjual dengan pembeli. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya orang-orang Islam itu berdasarkan dengan syaratnya. Sekarang kita masuki khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban, ya, al-ghaban ini maksudnya penipuan. Khiyar al-ghaban, khiyar karena ada penipuan di dalamnya. Khiyar al-khida' atau penipuan, al-ghaban. Ketika pembeli atau penjual ditipu oleh salah satunya, maka dan penipuannya adalah penipuan yang sangat parah, ya, sangat jauh harganya dari harga pasar, dan dikatakan sangat parah, maka baik pembeli atau penjual memiliki hak khiyar, disebut dengan khiyarul ghaban, khiyar karena adanya penipuan. Dan khiyar al-ghabat ini dikatakan penipuannya melebihi adat. Kelebihannya melebihi adat. Apabila dia secara adat, ya, ditipu sedikit saja, misalkan harga barang 30 ribu, kemudian dia ditipu 33 ribu, maka ini masih dalam batas kewajaran, dan ini bukan ghaban yang atau penipuan yang besar. Tapi kalau misalkan harga barang 30 ribu, kemudian dia ditipu dengan harga 70 ribu, contohnya pembeli ditipu dengan harga 70 ribu, maka ini sangat parah sekali. Sedangkan di pasaran barang tersebut hanya dijual dengan harga 30 ribu sampai 35 ribu yang paling mahal. Maka yang dikatakannya seperti ini, ghaban, artinya penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, apabila penjual yang ditipu oleh pembeli. Contohnya harga barang di pasar adalah 100 ribu. Dan paling murahnya, ya, pembeli itu membeli barang dengan harga 80 ribu. Kemudian dia ditipu oleh pembelinya, pembeli ditipu, pembeli menipu, dia bilang ini harganya 50 ribu. Padahal harga terendah di pasaran adalah 80 ribu dan harga standar barang tersebut adalah 100 ribu, maka penipuan yang seperti ini penipuan yang sangat parah. Penipuan yang parah, oleh karena itu masing-masing baik pembeli atau penjual dalam kasus ghaban atau penipuan ini memiliki hak khiyar dengan syarat dia keluar dari adat. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh menimpakan bahaya atau membalas bahaya dengan yang lebih besar. Begitu pula sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslim illa bil tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim, ya, diambil kecuali dengan keridhaan dari dirinya. Ini menunjukkan disyaratkan keridhaan di dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada permainan, ya, harga sehingga salah satu pihak tertipu. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila penipuannya melebihi keluar dari adat, maka boleh, ya, si pembeli atau penjual memiliki hak khiyar al-ghaban. Maksudnya apa? Dia boleh melanjutkan jual belinya. Contohnya pembeli yang ditipu dengan harga yang lebih tinggi, dia boleh mengembalikan barangnya atau meminta kembali uangnya. Dia boleh melakukan seperti itu. Kalau dia ridho dengan harga penipuan tersebut, ya sudah selesai kasusnya. Tapi kalau dia mau mengembalikan, boleh. Begitu pula dia atau mengembalikan barang dan mengambil uangnya, maka ini diperbolehkan. Atau cara yang lain, dia minta misalkan harga barang tadi 30 ribu, ya, dia minta, sini kembalikan uang saya tadi bayar 70 ribu. Kamu sudah menipu saya mau uang saya 40 ribu kembalikan. Jadi disepakati dengan kesepakatan baru harganya berapa, 30 ribu, kemudian dia tadinya bayar 70 ribu, diambil uang 40 ribunya. Jadi tetap menjadi milik, barangnya tetap menjadi miliknya. Maka ini juga diperbolehkan. Ini yaitu hak khiyar al-ghabn. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dari ghabn atau penipuan, dan yang ada beberapa bentuk dari penipuan di dalam ghabn ini yang memiliki hak khiyar yang disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban. Talaqi rukban yaitu seorang yang datang dari jauh, atau seorang yang datang dari pedalaman, atau seorang yang datang dari luar, ingin menjual barang di pasar, tetapi sebelum sampai di pasar, dia dicegat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang mencegat tersebut bisa membeli barang dengan harga yang sangat murah. Membeli barang dengan harga yang sangat murah. Ya, karena si penjual tidak mengetahui harga pasar. Sehingga dia harus bagaimana? Dia juallah barang tersebut kepada pembeli. Nah, ketika dia sampai ke pasar dan dia jual sendiri barangnya di pasar, ternyata dia mendapatkan harga pasaran lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada harga yang telah dibeli oleh para pencegat yang mencegat di jalan tadi, ya. Maka yang seperti ini, jika penipuannya sangat besar, maka penjual tadi yang datang ke pasar tadi boleh menuntut balik, ya, kepada pencegat tadi, minta dikembalikan uangnya atau dikembalikan barangnya, ya, bisa dua hal ini, dikembalikan barangnya atau dia minta kelebihan minta kekurangan dari pembelian barang tersebut sehingga dia tidak ditipu. Jadi hak khiyar al-ghabn, hak penipuan dari talaqi rukban, mencegat para pembawa barang yang menuju ke pasar sebelum sampai ke pasar, ini sabit, ini benar-benar ditetapkan di dalam syariat kita, karena ini mengandung unsur penipuan kepada pemilik barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqaul jalab, janganlah kalian mencegat orang-orang yang membawa barang dari luar. Faman talaqahu fashtara minhu, barang siapa yang mencegatnya dan membeli dari pedagang tersebut, fa idza atasayyiduhu suq fa huwa bil khiyar, apabila pemilik barang tersebut datang ke pasar, maka dia memiliki hak khiyar. Tapi disyaratkan, ayol ikhwan, pencegat ini maksudnya pencegat yang sangat parah di dalam membeli barang tersebut. Contohnya barang 100 ribu di pasar. Kemudian dia beli di, ketika dia mencegat para pedagang tersebut, dia cegat dengan harga 50 ribu. Jadi keuntungannya sangat sangat besar sekali untuk para pembeli. Maka yang seperti ini, sedangkan harga di pasar adalah 100 ribu. Maka boleh bagi pedagang untuk meminta kembali tambahan 50 ribunya, atau dia dikembalikan barangnya. Ya. Hal ini disebabkan karena penjual tidak mengetahui harga pasar, ya, tidak mengetahui harga pasar. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah syariat kita sangat indah mengatur jangan sampai ada kezaliman antara penjual dengan pembeli. Allahu a'lam bishawab, barakallahu li wa lakum ajma'in muslimin.